bagaikan piano. Bila hitam putihnya tersentuh, berbunyilah nada. Begitu, begitu cintaku pada dirimu. Pantang menyakiti, sumpah apalagi yang kau mau akan ku turuti. Demi cinta pada dirimu, rela ku rela. Pantang menyakiti, sumpah apalagi yang kau mau akan ku turuti. Demi cinta pada dirimu, rela ku rela. Pantang menyakiti, sumpah apalagi yang kau mau